Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم ارزقنا أسرة سعيدة فيها سكينة ومودة والرحمة اللهم ارزقنا أولادا أبرار اللهم ارزقنا حياة طيبة اللهم آمين يا الله karuniakanlah kepada kami kehidupan yang baik, keluarga yang sakinah, mawadda warahmah. Karuniakan kepada kami anak-anak yang baik, yang menjadi permata hati kami di dunia dan di akhirat, yang bermanfaat. Allahumma amin. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah, dimanapun Anda berada, semoga cinta, ridha dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyertai Anda kapan dan dimanapun Anda berada. Allahumma amin. InsyaAllah materi pendidikan anak dalam Islam pada pagi hari ini kita akan melanjutkan yang lalu. Yang lalu telah kita bahas al-bina'ul aqadi wal-bina'ul ibadi, pembangunan akidah dan ibadah anak. Sekarang insyaAllah al-bina'ul ijtima'i, membangun jiwa kemasyarakatan anak. Bagaimana supaya anak-anak kita bisa hidup bermasyarakat dengan baik, menurut aturan-aturan Islam, menurut manhaj at-tarbiyah an-nabiwi an-nabawiyah, manhaj metode pendidikan Nabi untuk anak-anak dan juga salafus saleh ridwanullahi ta'ala alihim ajma'in. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam dan juga para salafus saleh menganjurkan kepada para orang tua dan para pendidik untuk membiasakan anak-anak diajak hadir di majlisnya orang-orang yang lebih tua. Ini adalah fondasi pembangunan yang pertama. Anak-anak diajak ke majlisnya orang-orang yang lebih tua untuk dibiasakan anak-anak itu kumpul dengan orang-orang yang lebih tua agar mereka menjadi anak yang berani, tidak canggung, tidak minder. Sebagaimana para sahabat ridwanullahi ta'ala limajma'in mengajak anak-anaknya yang masih kecil untuk hadir di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majlis yang suci, majlis yang bersih. Di antara mereka adalah sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu mengajak putranya yang bernama Abdullah, Abdullah ibnu Umar, untuk hadir di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu itu sahabat Abdullah bin Umar adalah yang paling kecil di antara yang hadir, tapi beliau subhanallah bisa menjawab pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa dijawab oleh para sahabat yang lainnya. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang sebuah pohon yang pohon itu ibaratnya seorang muslim yang selalu memberi manfaat. Para sahabat tidak bisa menjawab, padahal di sana ada sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Lalu Rasulullah menjawab sendiri, yaitu pohon nakhlah, pohon kurma. Kemudian setelah keluar dari majlis itu, Abdullah ibnu Umar yang masih kecil mengatakan kepada ayahnya, wahai ayah, sebenarnya dalam diriku tadi ada keinginan untuk menjawab. Aku tahu jawabannya adalah pohon kurma. Lalu ayahnya mengatakan, ma mana'aka an taqulaha, apa yang menghalangimu untuk kamu katakan? Mestinya kamu katakan tadi itu. Aku sangat senang kalau kamu mengatakannya. Laukun taqultaha kana hatta ilayya min kada wa kada. Kalau kamu mengatakannya, maka hal itu lebih aku sukai daripada ini dan itu. Aku senang kalau kamu mengucapkan tadi. Lalu sang anak menjawab, ma mana'ani illa anni lam araka wa la Abu Bakar takallamtuma fakarihtu. Tiadalah yang menghalangi aku untuk menjawab melainkan karena aku melihat bapak dan juga sahabat Abu Bakar tidak mau bicara, maka aku tidak suka mendahului bapak dan sahabat Abu Bakar yang lebih tua dan lebih terhormat dari saya. Jadi di sini maksudnya anaknya diajak hadir di majelis-majelis orang yang lebih tua dan anak dimotivasi untuk berani berbicara. Yang penting bicaranya adalah bicara yang baik, bicara yang benar, dimotivasi supaya anak punya keberanian ketika berkumpul dengan orang, tidak ada canggung, tidak ada minder. Ya, tentu saja ini anak yang tidak mengganggu majelis tersebut, yang dia bisa mengerti, dia bisa paham. Hadis yang baru saja saya bacakan itu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Imam Muslim rahimahumallahu taala. Dan sahabat Abdullah bin Umar ini, sahabat Umar bin Khattab ya, beliau juga sering mengajak anak-anak untuk ke majelis-majelis orang yang lebih tua, tapi tentu saja anak-anak yang dia itu mengerti dan tidak mengganggu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad, Ibnu Jarir, Ibnu Al-Mundhir, At-Tabrani dan yang lainnya, bahwasanya sahabat Umar bin Khattab pernah suatu ketika mengajak sahabat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini bukan anaknya. Beliau malah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, kana Umar yudkhiluni ma'a syaikh Badr. Bahwasanya sahabat Umar ini mengajak aku masuk ikut di majelisnya para orang-orang tua yang mereka adalah veteran perang Badar. Jadi diajak. Waktu itu mereka sempat terheran-heran, wahai Umar, kenapa kamu ajak anak kecil ini? Kami juga punya anak kecil seperti dia, tapi kami tidak mengajaknya. Lalu sahabat Umar mengatakan, kamu jangan meremehkan dia. Walaupun dia ini kecil, Abdullah bin Abbas, tapi dia ilmunya tidak kalah dengan yang lebih tua. Dan akhirnya benar-benar terbukti di majelis itu tentang kepandaian sahabat Ibnu Abbas dalam menafsirkan Al-Quran. Sehingga mereka pun terkagum-kagum dan mereka tidak pernah lagi meremehkan anak-anak yang dianggap masih kecil. Ini adalah cara yang pertama. Mengajak anak-anak untuk hadir di majelisnya orang-orang yang lebih tua, membiasakan mereka untuk kumpul dan berani berbicara. Kemudian yang kedua adalah irsalut tifli li qada'il hajat. Ada kalanya perlu para orang tua, para pendidik menyuruh anak-anak untuk menyelesaikan suatu hajat. Ini menumbuhkan sifat percaya diri. Jadi anak-anak disuruh sesuatu, suruh beli ini, suruh sesuatu lah, suruh apa saja, dipercaya, diberi kepercayaan anak ini. Sehingga anak itu merasa senang, merasa dihargai, sehingga anak itu mempunyai keyakinan diri, mempunyai kepercayaan diri, tidak minder. Dan di kemudian hari menjadi anak yang cerdas, dan anak yang berani, yang gagah, yang bermanfaat. Ada juga riwayat diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya tentang sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sahabat Anas bin Malik ini pernah menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama sekali, kurang lebih 10 tahun. Ketika itu sahabat Anas sedang bermain-main dengan teman-temannya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan salam kepada mereka, memberikan salam kepada anak-anak kecil yang sedang bermain itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil sahabat Anas, dipanggil. Fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fab'athani ila hajatin lahu fadhahabtu fiha. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil aku dan mengutusku untuk suatu hajatnya lalu aku pergi menyelesaikan hajat itu. Jadi anak diberi kepercayaan ya, tentu saja ini anak yang sudah tamyiz. Walaupun belum baligh enggak apa-apa, yang penting sudah tamyiz, tamyiz sudah bisa membedakan. Membedakan. Kemudian sahabat Anas ini setelah selesai menunaikan hajat yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Anas ditanya oleh ibunya, Rasulullah nyuruh apa? Kata sahabat Anas, huwa sirrun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah rahasianya Rasulullah, wahai ibu. Rahasianya Rasulullah. Atau sahabat Anas ditanya oleh temannya, namanya Thabit al-Bunani, apa yang kamu diutus Rasulullah itu? Kata sahabat Anas, itu rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat Anas tidak mau membongkar rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini juga latihan memberikan kepercayaan kepada anak-anak. Karena kepercayaan itu dipupuk. Anak kalau dipercaya, dilatih untuk dipercaya, maka anak itu menjadi anak yang punya keyakinan diri. Dan dia benar-benar menjaga kepercayaan orang kepadanya, sehingga dia tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan orang itu kepadanya. Tapi kalau anak tidak dibiasakan dipercaya, maka anak itu akan menjadi anak yang selalu ragu-ragu dalam hidup. Dalam hidup ini tidak ada kesusahan yang lebih susah daripada orang yang selalu ragu-ragu, tidak punya sikap, tidak punya prinsip, ragu, itu adalah orang yang paling sumpek di muka bumi. Kemudian yang ketiga, landasan yang ketiga untuk membangun jiwa kemasyarakatan anak adalah ta'widut tifli sunnatus salam. Membiasakan anak untuk memberi salam. Membiasakan anak untuk memberikan salam. Salam ini adalah merupakan sunnah. Ajaran Islam, ajaran Al-Quran, ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang menyebarkan salam itu adalah orang yang baik dan dia pun mendapat pahala. Pernah suatu ketika ada seorang yang masuk ke dalam majlis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang itu mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum. Rasulullah mengatakan asyrah, dia dapat pahala 10. Lalu ada orang lagi yang masuk mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, kata Rasulullah isyrun, 20, dia dapat pahala 20. Lalu ada lagi orang yang masuk, dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata Rasulullah 30, dia dapat 30. Lalu ada orang keempat yang masuk mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh, kata Rasulullah 40, dia dapat 40. Jadi ada tambahan wa maghfiratuh, dan itu dinyatakan oleh para ulama, di antaranya Syekh Salim bin Eid Al-Hilali dalam kitabnya Bahjatun Nadirin Syarah Riyadhus Salihin, itu sanadnya hasan, tambahan wa maghfiratuh. Jadi salam ini penting. Menyebarkan salam. Anak-anak kecil dilatih untuk menyebarkan salam. Orang tua memberi salam mereka dengan tujuan supaya anak-anak yang terbiasa dengan salam. Dan mereka pun terbiasa untuk memberikan salam. Memberi salam. Dan ini resep supaya timbul saling cinta di antara kita. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idha fa'altumuhu tahababtum. Afshus salam bainakum. Demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih. Kamu tidak akan masuk syurga sehingga kamu beriman. Dan kamu tidak akan beriman, tidak akan sempurna imanmu sehingga kamu saling cinta. Maukah kamu saya beritahu tentang suatu amalan yang apabila kamu amalkan akan timbul saling cinta di antara kamu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebarkan salam di antara kamu. Menyebarkan salam, salam. Yang penting orang Islam, kenal, tidak kenal, teman, bukan teman, diberikan salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu minimal seperti itu. Demikian pula Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam riwayat Bukhari Muslim yang baru saja dibicarakan, hadisnya sahabat Anas tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu marra 'ala sibyan fa sallama 'alaihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau lewat ya anak-anak kecil, Rasulullah memberikan salam, assalamualaikum. Wahai anak-anak, memberi salam. Jadi terbiasa. Padahal mestinya anak-anak itu yang memberi salam dulu. Aturannya kan gitu. Aturannya yang muda memberi salam yang tua. Tapi tidak apa-apa, yang tua memberi salam yang muda untuk menghormati mereka, memuliakan mereka, dan membiasakan mereka dengan salam. Di dalam riwayat Bukhari Muslim melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Yusallimu ar-raqibu 'alal mashi wal mashi 'alal qa'id wal qalil 'alal kathir." Wa fi riwayatin lil al-Bukhari was-saghir 'alal kabir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang naik kendaraan memberi salam kepada orang yang jalan. Orang yang jalan kaki memberi salam kepada orang yang duduk. Kelompok yang sedikit memberi salam kepada yang banyak. Dan anak kecil memberi salam kepada orang yang lebih tua. Itu aturannya gitu. Jadi yang kecil memberi salam yang tua. Tapi ada kalanya pula yang tua memberi salam yang kecil untuk mendidik mereka, menghormati mereka, membesarkan jiwa mereka, melatih kepercayaan mereka, dan yang lainnya. Salam ini Masya Allah, mari kita sebarkan salam. Mari kita sebarkan salam. Riwayat yang sangat indah. Yang riwayat ini diakhiri dengan huruf mim semuanya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam, rawahu Abdullah ibn Salam. Ini riwayat yang sangat indah. Afshus salam, sebarkan salam, wa at'imut ta'am, beri makan orang yang membutuhkan makan. Wasilul arham, sambunglah tali silaturahim. Wasallu billaili wan nasu niyam, salatlah kamu pada waktu malam ketika manusia sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk surga dengan penuh keselamatan, kesejahteraan. Rawahu Abdullah bin Salam, hadis riwayat Abdullah bin Salam. Jadi menyebarkan salam ini penting, tambah cinta di antara kita. Anak-anak kecil dibiasakan, terutama kalau masuk rumah. Ini penting para ibu, para bapak, para pendidik semuanya, anak-anak dibiasakan kalau masuk rumah itu memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu penting sekali. Jangan sampai di rumah kita itu salam seakan-akan sesuatu yang aneh. Ya, misalnya orang tua datang, bapaknya datang. Assalamualaikum, kata orang-orang rumah. Oh, tumben pakai salam segala. Seakan-akan salam adalah sesuatu yang aneh. Jadi beri salam, orang tua beri salam, bapak beri salam, ibu memberi salam, anak-anak juga dibiasakan kalau masuk rumah memberi salam, dan kita juga menjawab, dan salam itu diucapkannya keras, sehingga orang-orang yang ada di rumah itu mendengarkan, bukan hanya diucapkan dalam diri sendiri. Demikian pula jawabnya juga harus keras, sehingga yang memberi salam dengar bahwa dia telah dijawab salamnya. Ini ajaran Islam. Jadi ajaran Islam itu bukan selamat pagi, bukan selamat siang, bukan selamat sore, tapi assalamualaikum, salam sejahtera seterusnya, pagi, siang, sore, kapan saja, selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera atasmu dan rahmat serta barokah dari Allah terlimpahkan kepadamu. Kalau tambah wa maghfiratuh, dan juga ampunan dari Allah terlimpahkan kepadamu pula. Sangat indah. Tidak ada ajaran yang lebih indah daripada ajaran Islam yang seperti ini. Di dalam riwayat At-Tirmidzi rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ya bunayya, idza dakhalta ala ahlika fasallim yakun barakatan 'alaik wa 'ala ahli baitik." Wahai putraku, kata beliau kepada sahabat Anas, ya, wahai putraku, apabila kamu masuk ke dalam ke rumah keluargamu, maka hendaklah kamu memberikan salam. Maka salam itu menjadi barokah atasmu dan barokah atas keluargamu semuanya. Barokah. Barokah adalah sesuatu yang sedikit tapi kebaikannya itu banyak, tidak habis-habis. Hadits ini dinyatakan oleh At-Tirmidzi hasanun sahih. Kemudian para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, semoga cinta, ridha, dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyertai Anda kapanpun dan dimanapun Anda berada. Allahumma amin. Landasan yang keempat untuk mendidik, membangun jiwa kemasyarakatan anak adalah iyadatut tifli idza marid. Menjenguk anak ketika anak itu sakit. Jadi ada anak kecil sakit, ya, dijenguk. Ini Masya Allah. Ini menyambung hubungan dengan anak-anak. Ketika sakit dijenguk, itu anak yang masih bersih. Ketika dijenguk oleh orang-orang yang besar, maka ini membiasakan kepada anak itu kebiasaan yang baik. Kemudian anak terhibur, mengurangi rasa sakitnya, mengurangi penyakitnya. Kemudian juga bahkan ada kalanya anak itu tambah cinta dengan Islam nanti. Oh ternyata Islam itu bagus ya. Ketika saya sakit saya dijenguk. Islam itu agama yang bagus. Islam agama yang indah. Bahkan ada kalanya orang kafir ya. Orang kafir ketika kita menjenguk dia waktu sakit. Itu Masya Allah. Dia cinta kepada Islam. Masya Allah. Waktu saya sakit. Saya dijenguk oleh orang Islam. Walaupun beda agama. Dia masih menjenguk saya. Akhirnya ini menjadi pendorong dia. Motivasi untuknya untuk masuk ke dalam Islam. Ini merupakan ajaran Islam yang sangat bagus. Tapi kadang kita melalaikannya. Kita melupakannya. Dan ini diamalkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaihi melalui jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sahabat Anas mengatakan, "Kana ghulamun yahudiyun yakhdumu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam famarida. فأتاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعوته فقعد عند رأسه. Bahwasannya ada seorang anak yang beragama Yahudi yang dia suka membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak ini sakit. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya menjenguknya. Lalu Rasulullah duduk di samping kepalanya. Mari kita saksikan semuanya para pendengar, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam ini agama damai. Islam ini agama yang cinta damai dan cinta kedamaian. Islam ini bukan agama kekerasan. Islam bukan agama teroris. Mari kita lihat di sini. Rasulullah itu bisa berdampingan dengan Yahudi. Bahkan Yahudi ini menjadi pembantunya. Ketika sakit Rasulullah menjenguknya. Rasulullah duduk di samping kepalanya. Allahu Akbar. Kurang apa seperti ini? Kurang apa? Islam ini agama cinta damai. Karena itu jangan diganggu. Yang menyebabkan kekerasan-kekerasan karena diganggu. Sehingga perlu ada kekerasan untuk apa? Untuk mendapatkan kedamaian. Seperti itu. Islam ini agama damai, luar biasa. Rasulullah berdampingan dengan Yahudi. Tapi ternyata di kemudian hari Yahudi selalu berkhianat, menyimpang, melanggar, ngacau. Akhirnya diperangi kayak gitu. Karena bagaimana bisa damai kalau mereka bersifat begitu. Jadi mereka diperangi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kedamaian. Jadi begitu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini duduk di samping kepala anak Yahudi itu. Dan mengatakan aslim. Wahai anak, masuklah kamu ke dalam Islam. Masuklah kamu ke dalam Islam. Lalu anak ini lihat bapaknya. Bapaknya ada di sampingnya. Minta izin bapaknya. Boleh enggak saya masuk Islam, Pak? Lalu bapaknya mengatakan, "Athi' Abul Qasim." Wahai anakku, taatilah Abul Qasim. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu anak ini akhirnya masuk ke dalam Islam. Alhamdulillah. Lalu Rasulullah memuji Allah. Rasulullah mengatakan, "Alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar." Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka. Jadi di sini orang-orang yang lebih tua membiasakan untuk menjenguk anak-anak yang sakit supaya menimbulkan hubungan yang lebih kuat, ikatan yang lebih kuat, menghargai mereka. Kemudian juga supaya mereka itu tambah cinta dengan Islam. Bahkan sekali lagi di sini ini ada pelajaran yang penting dan ini ditinggalkan oleh sebagian orang Islam dan justru dipakai oleh non-Muslim. Yaitu menjenguk orang sakit walaupun beda agama. Beda agama dijenguk. Jadi orang Islam menjenguk kepada orang-orang yang non-Muslim dijenguk sambil dinasehati. Tidak apa-apa itu boleh. Dinasehati sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam diberikan kepadanya ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ini melatih anak-anak. Kemudian dasar yang kelima di antara dasar membangun jiwa kemasyarakatan anak adalah ikhtiyarut tifli asdiqa' lahu minal atfal. Jadi para orang tua, para pendidik perlu memilihkan teman-teman untuk anak-anaknya. Ini sangat penting sekali para bapak, para ibu, para pendidik semuanya, para orang tua. Mari kita memilihkan anak-anak kita, teman-teman, sahabat-sahabat yang baik-baik. Karena anak itu tergantung siapa temannya. Ar-rajulu ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu mengikuti agama sahabatnya. Maka hendaklah seorang di antara kamu melihat siapa sahabatnya, siapa temannya. Jadi dipilihkan teman. Demikian pula ada ucapan dari salafus saleh, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Janganlah kamu berteman kecuali dengan seorang yang mukmin, dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Jadi dipilihkan teman. Ya, anak-anakku, kamu berteman dengan fulan, jangan berteman dengan fulan. Kalau perlu diterangkan, diterangkan sebabnya. Karena teman atau lingkungan itu pengaruhnya amat sangat besar. Anak menjadi baik karena faktor bi'ah. Bi'ah itu lingkungan sekitar. Anak bisa juga menjadi rusak karena faktor bi'ah lingkungan. Teman yang baik ibaratnya adalah penjual minyak wangi. Penjual minyak wangi itu bisa jadi kita mendapat minyak wangi gratis sehingga kita wangi. Atau kita membeli daripadanya minyak wangi sehingga kita juga wangi. Atau yang ketiga, kita tidak diberi dan tidak membeli, tapi kita mendapatkan bau wangi saja, mendapatkan bau wanginya. Untung terus, kumpul orang baik itu tidak ada ruginya. Teman yang jahat ibaratnya adalah pandai besi yang meniup bara api itu. Kalau kita tidak terbakar pakaian kita, ya kita kena baunya, baunya sangit, baunya asap, tak enak. Para orang tua memilihkan teman-teman untuk anak-anaknya, teman-teman yang baik, tentu saja baik menurut ukuran agama. Kemudian dasar yang ke-6 daripada dasar membangun jiwa kemasyarakatan anak adalah ta'widu tifli al-bai' wa syira', membiasakan anak untuk berjual beli. Nah, ini penting sekali dengan catatan sudah tamyiz, ya, sudah tamyiz. Tamyiz bisa membedakan. Karena kalau anak kecil masih belum bisa membedakan, ya tidak sah jual belinya. Ini anak masih kecil tapi dia sudah tamyiz. Belum baligh tidak apa-apa, tapi sudah tamyiz bisa membedakan. Sudah tahu, sudah ngerti uang, sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Itu tidak apa-apa, dibiasakan. Jadi semenjak kecil dibiasakan anak ini untuk hidup bermasyarakat, bahkan juga untuk mengatur bagaimana cara perekonomian. Sehingga ketika terjun di masyarakat, terjun dalam kehidupan, dia telah terbiasa dengan melakukan hal-hal yang seperti itu. Sebagaimana hal ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan At-Tabari dari jalan sahabat Amr bin Hurayth radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam marra bi Abdillah ibn Ja'far wa huwa yabi' bai'il ghilman aw as-sibyan. Qala Allahumma barik lahu fi bai'ihi aw qala fi safqatihi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu lewat kepada Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far ini adalah sepupu Rasulullah sendiri. Sepupu beliau sendiri. Ketika itu Abdullah bin Ja'far masih kecil. Dia jual beli masih kecil, ya, tapi sudah ngerti, sudah paham dia jual beli. Lalu Rasulullah mendoakannya, "Ya Allah, berilah dia barokah dalam jual belinya. Berilah dia barokah dalam jual belinya." Masya Allah. Jadi di sini anak kecil dibiasakan untuk hidup mandiri, berjual beli, mengelola perekonomian semenjak dini. Ini melatih, ya, melatih, bukan membebani, melatih. Karena latihan-latihan perlu, sehingga ketika dia terjun dalam medan kehidupan tidak asing lagi, dan dia sudah terbiasa hidup mandiri dan seperti itu. Kemudian juga sehingga anak tidak dibiasakan untuk hidup manja-manja, bermanja-manja, bernikmat-nikmat, bermewah-mewah, yang akhirnya itu akan berdampak buruk bagi anak, berdampak memberikan racun-racun tanpa dirasakan. Kemudian yang ketujuh adalah dasar yang ketujuh adalah daripada dasar membangun jiwa kemasyarakatan anak, hudurul atfal al-hafalat al-mashru'ah wal-a'ras. Anak-anak dibiasakan untuk menghadiri acara-acara perayaan atau resepsi-resepsi, tentu saja yang masyru'. Yang masyru', yang disyariatkan, yang tidak ada penyimpangan-penyimpangan di dalamnya. Jadi acara perayaan, ya, kumpul-kumpulnya orang, resepsi, yang penting tentu saja dengan seizin yang undang, loh, ya, seizin yang undang. Karena sekarang ini ada tren, biasanya orang kalau diundang acara resepsi pernikahan misalnya, yang diundang itu bapaknya atau ibunya, ngajak anaknya. Kadang anaknya satu, kadang dua diajak. Nah, ini enggak boleh. Karena tuan rumahnya yang diundang cuma satu, jangan ngajak satu orang lagi, jangan ngajak dua orang lagi. Apalagi juga persediaan mereka itu terbatas. Yang dimaksud di sini ini dengan seizin pihak tuan rumah. Enggak apa-apa diajak anak, dibiasakan untuk kumpul orang-orang banyak seperti itu dalam acara resepsi, dalam acara perayaan yang syar'i, yang tidak ada penyimpangan-penyimpangan dari syariatnya. Sehingga anak-anak dibiasakan kenal dengan kehidupan masyarakat. Oh seperti ini orang-orang itu, oh ada orang yang model gini, ada orang model gitu. Dia kumpul orang besar, kumpul anak kecil, mendengar ucapan mereka, mendengar perayaan-perayaan, senang-senang, bahagia. Sehingga mereka juga ikut merasakan bahagia, merasakan senang. Dan mereka akhirnya juga merasa senang dengan masyarakatnya. Tentu saja selama tidak ada kemungkaran di sana. Sebagaimana hal ini juga dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Ahmad rahimahumallahu taala, an Anas radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a as-sibyan wan nisa' mukbilin. Jadi dalam suatu acara rame-rame ya, perayaan atau resepsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat anak-anak dan para wanita hadir di sana. Rasulullah setuju dan Rasulullah malah mendoakan mereka dengan doa-doa kebaikan. Jadi diajak hadir majelis-majelis umum dan juga majelis-majelis khusus dan tempat-tempat perayaan. Kemudian yang terakhir, para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah, adalah yang kedelapan. Dasar yang kedelapan daripada dasar membangun jiwa kemasyarakatan anak adalah mabitut tifli inda aqribaihi salihin. Jadi anak-anak kecil dibiasakan untuk menginap di rumah kerabat-kerabatnya yang soleh. Jadi anak kecil dibiasakan untuk menginap di rumah kerabat-kerabatnya yang soleh. Di samping ini tujuannya adalah nyambung silaturahim. Dan juga tujuannya supaya anak ini meniru kerabatnya yang soleh itu. Meniru. Karena anak suka meniru. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Di dalam riwayat Bukhari, sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, Bittu fi baiti khalati Maimunah bintil Harith radhiyallahu ta'ala anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku menginap di rumah bibiku Maimunah bintul Harith. Maimunah ini adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus bibi beliau menginap di sana. Dan waktu itu melihat Rasulullah bangun malam. Lalu sahabat Ibnu Abbas ikut-ikutan wudhu bangun malam juga. Jadi tujuannya di sini di samping menyambung tali silaturahim, menguatkan dan lebih merekatkan tali silaturahim, juga membiasakan anak-anak melihat kerabat-kerabatnya yang soleh. Saya punya kerabat yang soleh, Masya Allah. Sehingga dia ingin niru kerabatnya yang soleh itu. Ini bagus sekali, Masya Allah. Jadi sahabat Ibnu Abbas akhirnya ikut bangun, ambil wudhu dan sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan penutupnya, para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun anda berada, semoga cinta, ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala selalu terlimpahkan kepada anda semuanya. Penutupnya, saya ingin menutup dengan sebuah kisah yang menarik ketika diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala melalui jalan sahabat Anas radhiyallahu taala anhu. Sahabat Anas mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terbaik akhlaknya. Ketika itu ada seorang anak kecil ya, yang baru disapih. Fatim itu baru disapih. Anak kecil ini mempunyai panggilan Abu Umair, panggilannya Abu Umair. Dia ketika itu mempunyai seekor burung dari jenis An-Nughair, memelihara burung ya. Waktu itu burung yang dipelihara ini mati. Dan anak ini bersedih karena dia biasa bermain-main dengan burungnya itu. Burungnya mati, anak ini bersedih. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika lewat memberi salam dan Rasulullah mencandai anak ini dengan tujuan menghiburnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aba Umair, ma fa'ala An-Nughair?" Wahai Abu Umair, kenapa burung nughairmu kenapa? Burungmu mati ya? Rasulullah menghibur, Masya Allah. Dihibur, dibesarkan hatinya. Dan juga dibiasakan dia untuk mengetahui bahwa orang lain itu perhatian kepada dia. Eksistensinya itu diakui. Sehingga anak menjadi anak yang soleh. Dia bisa hidup bermasyarakat. Ya, mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. insyaallah pada waktu mendatang kita akan membahas tentang al-bina'ul akhlaki, membangun akhlak anak-anak. Jadi akidah sudah, ibadah sudah, kemasyarakatan sudah, nanti akhlak dan seterusnya. Harapannya semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, yang menjadi permata hati kita di dunia dan di akhirat, yang bermanfaat untuk umat manusia semuanya. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alih. Baik, kita rekomendasi 100,5 Radio Islam yang FM. Boleh jadi kita bersama kalian bersama Ustaz Abdul Bahar Romi. Dari kesempatan kali ini kami buka di SMS Center bagi yang ingin bertanya, bagi anda yang ingin bersharing, langsung aja gabungan dengan kami di SMS Center di 081334183554. Dan alhamdulillah di SMS Center udah ada beberapa pertanyaan yang udah masuk, mungkin bisa kami bacakan satu persatu. Yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana punya murid ngaji, kalau baca Quran senang, tapi di rumah enggak mau baca. Kalau ana nasihati agar menutup aurat, sholat besoknya enggak masuk. Memang lingkungan keluarganya enggak sholat, padahal ana sudah mengeraskan suara agar keluarganya dengar. Sukron dari Palawija. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Jadi beliau ini mempunyai, beliau seorang guru ngaji, mempunyai murid yang kalau di pengajian dia suka ngaji, kalau di rumah enggak mau ngaji. Demikian pula kalau diberi nasihat supaya nutup auratnya ketika sholat, besoknya enggak mau ngaji. Karena memang lingkungan keluarganya, lingkungan orang tidak sholat. Walaupun gurunya kalau menjelaskan dikeraskan supaya keluarganya dengar masalah sholat itu. Bagaimana solusinya? Solusinya, metode pendidikan yang baik dan sukses itu adalah bukan antara guru dengan murid saja, tapi juga antara guru dengan wali murid. Nah, ini penting. Jadi perlu ada ikatan yang kuat antara guru, murid, dan wali murid. Dan ini yang diterapkan dalam sistem pendidikan yang sekarang ini. Jadi bukan hanya sepihak, bukan Anda dengan anaknya saja, tapi juga dengan bapaknya, anak-anak, dengan ibunya, anak-anak. Penting. Jadi penting ya, penting mungkin Anda silaturahim ke rumah orang tuanya. Ngomong-ngomonglah pelan-pelan, diarahkan seperti itu. Sampai nanti Anda masuk kepada inti permasalahannya, masalah sholat, masalah ngaji dan yang lainnya. Yang tidak apa-apa, insya Allah orang itu mau kok diajak baik, mau. Tinggal caranya saja, caranya cara-cara yang baik dan cara-cara yang arif, yang bijaksana, dengan sopan, dengan akhlak. Jadi seperti itu. Jadi tidak cukup Anda mengeraskan suara supaya keluarganya dengar, tapi juga perlu datang ke rumahnya. Karena pendidikan anak di sekolah saja, di TPQ tidak cukup. Karena di rumah itu lebih dominan. Berapa banyak waktu anak di rumah dan berapa banyak waktu anak ketika di TPQ. Jadi di rumah itu dominan. Guru mendidik di sekolahan, orang tua mendidik di rumah, insya Allah sukses. Jadi saran saya, metode pendidikan yang bagus itu adalah antara guru dengan murid dan guru juga dengan wali murid. Dan kalau itu dilaksanakan dengan baik, insya Allah nyambung dan insya Allah pendidikannya itu akan berhasil. Dan tentu jangan lupa doa, berdoa kepada Allah. Doa itu mempunyai kekuatan. Jadi Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana nanti Allah itu mendengarkan doa-doa kita. Doa dan doa mohon petunjuk kepada Allah cara terbaik untuk memberikan pendidikan dan insyaallah Allah akan menjadikan kita semua sukses di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustaz dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah saya berkurban hewan kambing untuk adik saya yang sudah meninggal sedangkan saya belum berkurban? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semua pendengar setia. Ini masalah kurban untuk adiknya ya. Mau hewan kurban kambing untuk adiknya sudah meninggal, sementara ini belum berkurban. Memang para ulama mengatakan berkurban untuk orang mati itu boleh. Artinya diniatkan ya. Para ulama mengatakan boleh dalam kitab-kitab fikih. Tapi kalau sunnahnya Rasulullah itu tidak ada. Sunnah kurban diniatkan untuk orang mati tidak ada sunnahnya. Yang sunnah itu kurban ya untuk orang yang hidup. Dan pahalanya itu semua keluarganya dapat. Jadi satu rumah diwakili dengan satu ekor kambing ya untuk satu orang di antara mereka. Dan diniatkan pahalanya itu untuk seluruh keluarga. Dapat semuanya. Yang mati juga mendapatkan. Dan ini juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau kalau berkorban, beliau mengucapkan Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, terimalah ini korban dari Muhammad, dari keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu. Mudah-mudahan jawabannya jelas dan semoga Allah selalu membimbing kita ke jalan yang lurus, jalan yang diridainya. Allahumma amin. Assalamualaikum RDI dan Ustaz yang dirahmati Allah. Ustaz, kalau anak usia tamyiz, apa harus sholat 5 waktu? Terus apa harus wudu? Dan kalau jadi makmum, apa jadi makmum asli atau cuma ikut-ikutan? Syukur. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semua pendengar setia. Jadi anak kalau tamyiz apakah harus sholat? Kalau harus tidak ya. Kalau harus tidak. Kalau mengenai sholat ini sudah ada hadisnya. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'asyr. Perintahkan anakmu untuk sholat ketika umur 7 dan pukul mereka ketika umur 10. Tapi pukulan yang tidak menimbulkan bekas, bukan di wajah, pukulan untuk mendidik umur 10. Jadi tamyiz maksudnya bisa membedakan ini baik, ini buruk, ngerti. Nah kalau memang dia tamyiz ya, dia bisa istinja, bersuci dengan benar, wudhu dengan benar, dan sholat dengan benar. Ketika jadi makmum-makmum asli dia itu. Makmum asli bukan makmum ikut-ikutan saja. Bahkan jadi imam boleh sholat. Seperti zaman sahabat dulu, ada sahabat usia 6 tahun. Usia 6 tahun, tapi dia hafalan Qur'annya paling banyak di antara sahabat yang lain. Maka dia dijadikan imam. 6 tahun kecil sekali. Silakan ada itu di Bulughul Maram dan yang lainnya. 6 tahun jadi imam. Makmumnya orang-orang besar. Tapi aneh walaupun 6 tahun dia sudah tamyiz. Dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dia tahu tahu cara istinja yang benar. Tahu cara wudhu yang benar. Tahu cara sholat yang benar. Tidak apa-apa. Jadi kalau jadi makmum ya dia makmum yang betulan. Betul-betul makmum itu bukan sekedar ikut-ikutan saja. Kalau sudah tamyiz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah, ibu-ibu tidak mengucapkan salam, cuma berjabat tangan. Ini bagaimana Ustaz? Syukran. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semua pendengar setia. Jadi ibu-ibu kalau ketemu tidak mengucapkan salam, cuman berjabat tangan saja, salaman saja, bagaimana? Ya ini kurang lengkap ya. Jabat tangan itu bagus, masya Allah. Memang dianjurkan orang Islam itu kalau ketemu jabat tangan. Bahkan jabat tangan bisa menghilangkan kedengkian, penyakit-penyakit hati. Bahkan juga bisa merontokkan dosa-dosa di antara dua orang yang berjabat tangan itu. Demikian pula Rasulullah SAW itu kalau berjabat tangan itu sangat kuat jabat tangannya. Jadi berjabat tangan dengan kuat, matanya melihat matanya orang itu, sehingga orang merasa dihormati. Jangan kita jabat tangan kepada orang, wajah kita melihat ke tempat lain, itu enggak menghormati. Jadi jabat tangan, lihat wajah orang itu, jabat tangan yang kuat, yang erat. Dan Rasulullah SAW itu tidak melepaskan tangannya, sebelum orang itu yang melepaskan tangannya dulu. Jadi Rasulullah kuat tangannya, tidak dilepas, sampai orang itu yang melepas tangannya sendiri. Ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menghormati orang. Tapi tentu salam itu penting. Jadi ketika ketemu salam, assalamualaikum. Ya minimal gitu aja. Kalau lengkap lebih bagus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu salaman. Masya Allah, itu dosa-dosa rontok. Menghilangkan kedengkian, menghilangkan hasad, menghilangkan penyakit-penyakit hati. Dan akan timbul saling cinta. Saling cinta di antara kaum muslimin, di antara ibu-ibu dan yang lainnya. Ya itu sama-sama ibu-ibu ya. Jadi diharapkan di samping jabat tangan, itu didahului dengan salam dulu. Assalamualaikum baru jabat tangan. Masya Allah. Itu yang afdol. Dan itulah sunnah Rasulullah SAW. Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara tobatnya orang yang riba? Ribawi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara tobatnya orang ribawi itu sudah jelas di Quran. Silakan dibuka di dalam surat Al-Baqarah ayat 270 sekian ya. Itu banyak sekali ayatnya, satu halaman penuh tentang masalah riba, masalah dahsyatnya dosa riba dan hal-hal lain yang berkaitan dengan riba. Allah mengatakan di sana, fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Jika kamu taubat, maka hendaklah yang kamu ambil itu hanya modalmu saja. Kamu tidak mendolimi orang dan kamu tidak didolimi orang. Kamu tidak mendolimi orang, tidak mengambil hartanya orang. Dan kamu tidak didolimi, tidak diambil hartamu. Ya, itu surat Al-Baqarah ayat nomor 279. Ya, itu penting sekali riba. Jadi orang riba itu renten dan yang lain-lainnya, kalau mau tobat, ya harus hartanya dibersihkan. Hartanya orang dikembalikan kepada orangnya, hartanya dia tidak diambil oleh orang. Itu kalau tahu orangnya. Kalau tidak tahu orangnya, maka disodakohkan dengan niat untuk pemiliknya itu. Untuk pemiliknya, dan dia tidak mendapat pahala. Dia sekedar untuk membebaskan diri dari hartanya itu. Ya, Fadol, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya hanya ingin tahu, karena tidak ada keterangan di buku surah Nabi SAW waktu masih muda cara beribadahnya bagaimana, seperti sholat, zakat, puasa dan lain-lain, sedangkan beliau belum mendapat perintah tentang sholat lima waktu. Mengapa paman-paman beliau tidak mau ikut malah memusuhi, apa sebelumnya memang kafir? Maaf di luar materi dan syukran. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengenai ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi nabi dan rasul ya, caranya bagaimana? Ini para ulama beda pendapat. Sebagian ulama merojihkan cara ibadahnya adalah cara ibadah sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim ya, seperti itu. Itu sebagian ulama mengatakan begitu. Termasuk ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahannus di Gua Hira. Ketika beliau di Gua Hira ya, itu Pak cara beribadahnya sesuai dengan cara beribadah Nabi Ibrahim alaihi salam. Walaupun demikian para ulama juga beda pendapat bagaimana modelnya, bentuknya, wallahu a'lam. Baru setelah beliau jadi nabi dan rasul baru mulai ada sholat pelan-pelan, Isra Mi'raj dan yang lainnya. Kemudian mengenai paman-paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paman Rasulullah itu ada beberapa kelompok yang tampil di medan sejarah. Paman Rasulullah yang tampil di medan sejarah itu ada beberapa kelompok. Kelompok yang pertama adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenci beliau, menghalangi jalan dakwah beliau dan matinya mati kafir. Yaitu Abu Lahab yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, Tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Kemudian yang kedua, paman beliau yang membela beliau mati-matian, cinta luar biasa kepada beliau. Tapi subhanallah, matinya dengan kehendak Allah, dengan hikmah Allah, dalam keadaan tidak mau mengucapkan syahadat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah paman beliau yang bela beliau mati-matian, masuk Islam, dan matinya mati masya Allah, mati dalam keadaan Islam, bahkan mati syahid. Yaitu ada paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib, dan juga Abbas Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma ajma'in. Ya, mudah-mudahan jelas dan bermanfaat. Allahumma amin. Karena itu hidayah di tangan Allah ya, hidayah di tangan Allah. Yang bisa memberi hidayah itu Allah. Orang yang kita cintai saja, kalau Allah tidak memberi hidayah ya kita tidak bisa. Hidayah taufik yang merubah orang itu Allah, kita tidak mampu. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah lah yang memberi hidayah taufik kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Hidayah taufik di tangan Allah, kita enggak mampu apa-apa. Kita lihat Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Nuh anaknya kafir, istrinya kafir. Nabi Nuh ya, anaknya kafir, istrinya kafir. Apakah Nabi Nuh enggak dakwah? Nabi Nuh dakwah, menyampaikan hidayatul irsyad, hidayatul bayan, hidayatul dalalah. Beliau menyampaikan hidayah berupa penjelasan, keterangan, penyampaian. Adapun hidayah taufik yang merubah itu hanya Allah. Jangan nanti dikatakan, hey Noh, ada apa kamu ngurusi orang, kamu urusi anakmu itu loh, kamu urusi istrimu itu. Oh, tidak bisa, tidak bisa. Beliau sudah ngurusi anaknya, beliau sudah ngurusi istrinya, tapi tidak mau. Akhirnya beliau berdakwah kepada semuanya. Demikian pula Nabi Allah Lut alaihi salam, Nabi Lut, istrinya kafir. Istrinya kafir. Demikian pula Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, bapaknya kafir. Jadi tidak bisa dikatakan, kamu daripada ngurusi orang, kamu urusi keluargamu itu loh, tidak karu-karuan. Oh, tidak bisa. Ngurusi keluarga ya, ngurusi orang ya. Karena kalau sibuk dengan ngurusi keluarga saja, tidak bisa ngurusi orang. Yang penting orang itu diajak baik, diberi keterangan, penjelasan, upaya maksimal. Mau nerima, alhamdulillah. Tidak mau nerima, dakwah jalan terus. Itu. Jadi dakwah bukan urusan keluarga, bukan urusan pribadi, urusan umat. Ini ngurusi umat. Kalau ngurusi keluarga saja, tidak bisa ngurusi umat nanti. Jangan dikatakan kamu ngurusi keluarga saja tidak bisa ngurusi umat. Tidak bisa, bukan gitu jawabannya. Keluarga ada yang mau, ada yang tidak mau. Kalau keluarganya mau, alhamdulillah. Kalau tidak mau, ya tetap dakwah jalan terus. Ya contohnya Nabi Ibrahim tadi itu, Nabi Nuh, Nabi Lut, Rasulullah SAW. Keluarganya mau, alhamdulillah tidak mau, dakwah jalan terus. Tidak bisa dikatakan kamu ngurusi keluargamu aja. Nah, keluarga kalau mau, tidak apa-apa. Tidak mau, bagaimana? Jadi begitu itu contoh, contoh konkret di medan dakwah, bahwa ada kalanya yang menghalangi jalan dakwah orang-orang dekat. Tapi dakwah jalan terus, tidak boleh putus asa, dakwah jalan terus. Ya mudah-mudahan Allah menjadikan kita istiqamah dalam Islam dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Ustaz Romi yang dirahmati Allah, saya mempunyai anak perempuan. Apakah boleh mengucapkan salam kepada anak laki-laki? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terlimpahkan kepada Anda dan kepada kita semuanya. Mengenai memberikan salam ya, lawan jenis yang bukan mahram. Lawan jenis bukan mahram, ini para ulama mengatakan boleh, tapi dengan syarat. Dengan syarat ya. Apa syaratnya? Syaratnya itu adalah aman dari fitnah. Tidak khawatir menimbulkan fitnah, hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian pula salamnya tidak pilih-pilih. Kalau ada yang ganteng dipilih, ada yang cantik diberi salam. Ya, kalau tidak, tidak, tidak boleh itu. Adapun secara umum Rasulullah memberi salam kepada para wanita. Tapi kita lihat yang diberi salam Rasulullah kebanyakan orang-orang tua. Orang-orang tua yang tidak khawatir menimbulkan fitnah. Jadi kalau yang masih muda-muda, khawatir fitnah, lawan jenis, ya tidak usah memberi salam. Masing-masing jalan di jalannya sendiri-sendiri. Itulah di antara cara Islam untuk menjaga kehormatan, harkat dan martabat umat manusia. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatullah yang dirahmati Allah. Di rumah saya sudah terbiasa mengucapkan salam pada saat mengaji Al-Quran dan membaca salawat. Bagaimana menjawab salam ketika itu? Ditangguhkan atau disegerakan? Terima kasih Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semua pendengar setia. Jadi kalau kita lagi sholat ya, lagi baca Quran ya, ada orang beri salam, jawab aja enggak apa-apa. Jadi kita lagi baca Quran, ada orang datang memberi salam, maka bacaan Quran itu kita paskan dulu, pas di tempat berhentinya, lalu kita jawab salamnya. Waalaikumsalam. Nah, kemudian kalau kita mau ngaji lagi, a'udzubillah lagi, a'udzubillah minasyaitonirrajim lagi, supaya apa? Supaya tidak memasukkan salam tadi ke dalam Quran. Jadi supaya benar-benar terpisah antara salam tadi dengan Quran terpisah. Jadi enggak apa-apa. Kecuali kalau kita sedang sholat, Rasulullah kalau sedang sholat lalu ada orang memberikan salam kepada beliau, maka beliau itu menjawab dengan isyarat tangannya. Jadi menjawab dengan isyarat tangannya saja, sehingga orang itu faham bahwa Rasulullah telah menjawabnya. Lalu selesai sholat baru beliau mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Fadal. Assalamualaikum Ustaz, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Saya baru saja melahirkan. Selama masa nifas, apakah ada doa-doa yang harus dibaca? Karena tidak mengerjakan sholat, juga bagaimana membiasakan anak dari kecil untuk lebih mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Salam dari Ufti di Malang. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semua pendengar setia. Jadi beliau baru melahirkan ya, sekarang lagi nifas, ya mudah-mudahan anak Anda menjadi anak yang soleh atau solihah. menjadi anak yang bermanfaat dan menjadi permata hati di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Ketika nifas kan tidak boleh sholat. Apakah ada doa-doa khusus? Karena doa-doa khusus tidak ada ya. Tapi ibadah secara umum boleh. Anda berzikir boleh, yang banyak zikir ya. Yang banyak zikir, yang banyak berdoa. Supaya hubungan Anda dengan Allah tidak putus. Karena masa nifas ini cukup lama. Kalau Anda tidak beribadah nanti sumpah, bingung. Jadi doa terus, zikir-zikir terus, banyak zikir. Anda baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-azim. Allahumma ufirli. Atau Anda istighfar. Allahumma ufirli wa li walidayya wa lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Al-hayya iminum wal amwat. Seperti itu. Atau salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan seterusnya. Banyak dikir. Silakan boleh itu semuanya. Kemudian mengenai membiasakan anak dari kecil untuk lebih mencintai Allah. Ya, itu dari orang tuanya yang memberi contoh dan memberikan pengarahan-pengarahan tentang kebesaran Allah. Jadi kalau makan, ceritakan ini makan ini alhamdulillah dari Allah. Orang tua enggak bisa apa-apa kalau enggak ada bantuan Allah, ini adalah rezeki dari Allah, bersyukurlah kepada Allah. Kalau minum dikatakan ini adalah minum dari Allah, kalau enggak dari Allah kita enggak akan bisa minum air seperti ini. Maka dari syukurlah kepada Allah. Terus dari Allah, Allah, Allah dan Allah. Nanti anak itu akan cinta Allah. Dan yang lalu kita telah membahas masalah ini panjang lebar. Silakan Anda bisa mendengarkan di rekamannya. Dan pendidikan anak dalam Islam ini kita sudah mengkajinya sudah cukup lama. Sudah banyak pertemuan. Sekarang insya Allah sudah yang keberapa itu sudah banyak sekali ya. Dan CD-nya tersimpan rapi di sini. Bagi yang ingin memiliki boleh silakan menghubungi saudara Iwan Hefni. Insyaallah beliau nanti akan merekamkan materi-materi yang Anda inginkan. Di sini banyak sekali materinya mengenai pendidikan anak dalam Islam. Sekarang ini sudah yang ke-27. Jadi sudah 27 pertemuan sampai hari ini kita. Alhamdulillah mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kita istiqomah sampai berjumpa dengannya. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah. Saya tadi ketinggalan poin 1 sampai ketiga. Diulangi jazakallah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semua pendengar setia. Jadi tadi kita membahas tentang membangun jiwa kemasyarakatan anak. Ada 8 poin yang kita bahas. Poin yang pertama adalah membiasakan anak-anak untuk diajak ikut di majelis-majelis orang yang lebih tua. Tentu saja anak ini anak yang bisa mengerti dan tidak mengganggu. Dibiasakan hadir di majelisnya orang-orang yang lebih tua. Dan tadi penjelasannya insya Allah sudah panjang lebar. Anda bisa mendengarkan lagi besok pagi setelah zikir pagi. Yang kedua adalah memerintahkan anak untuk menunaikan hajat atau keperluan. Jadi memberi kepercayaan kepada anak-anak. Kemudian yang ketiga, membiasakan anak untuk mengamalkan sunnah salam. Mengamalkan sunnah salam ya, menyebarkan salam. Kemudian yang keempat, menjenguk anak kecil kalau anak itu sakit. Jadi anak sakit dijenguk. Kemudian yang kelima, memilihkan teman dan sahabat untuk anak-anak. Memilihkan teman dan sahabat untuk anak-anak. Kemudian yang keenam, membiasakan anak untuk berjual beli. Tentu sudah tamyiz ya, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian yang ketujuh, mengajak anak-anak untuk hadir di acara-acara perayaan atau resepsi yang syar'i. Kemudian yang kedelapan, membiasakan anak untuk mengajak anak untuk menginap di rumah kerabatnya yang soleh. Itu poin-poinnya. Dapat penjelasannya tadi sudah panjang lebar dan Anda bisa mendengarkan kembali insyaallah besok pagi setelah pembacaan adzkarus shabah, zikir pagi insyaallah. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana dengan pesta ulang tahun anak sekarang ini yang semakin jauh menyimpang dari syariah? Apakah tidak perlu didatangi? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang benar, ulang tahun itu adalah kebiasaan orang-orang non-muslim. Orang Islam tidak boleh mengadakan acara pesta ulang tahun, itu tasyabbuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia adalah golongan dari kaum itu. Ya, menyerupai orang kafir sama dengan orang kafir. Jadi tidak boleh acara-acara ulang tahun itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Sekali lagi kepada ibu-ibu, bapak-bapak, para pendidik, para pengasuh, ulang tahun itu hukumnya haram. Itu kebiasaannya orang kafir, orang non-muslim. Demikian pula sekolah-sekolahan, jangan mengadakan ulang tahun. Kalau ada anak-anak yang ulang tahun, jangan diadakan di sekolahan. Ya, di TK, kelompok bermain, playgroup, itu jangan diadakan acara-acara begitu, ulang tahun. Ini kebiasaan orang kafir. Ya. Dan agama itu harus tegas, akidah itu harus hitam putih, al-wala wal-bara', kepada siapa kita loyal, cinta dan setia, kepada siapa pula kita benci, berlepas diri dan bermusuhan. Jadi mendatangi acara ulang tahun itu hukumnya haram, mengadakan ulang tahun hukumnya haram. Sudah, itu pekerjaannya orang-orang yang kurang kerjaan. Ulang tahun itu pekerjaannya orang-orang yang kurang kerjaan. Untuk yang lainnya aja, daripada uang untuk ulang tahun, uang itu dibuat untuk sedekah, lebih banyak faedahnya. Mudah-mudahan sang anak oleh Allah dijadikan anak yang soleh. Jadi bukan acara ulang tahun, hukumnya haram ulang tahun itu. Tasyabbuh ya, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita daripada tasyabbuh. Meniru-niru seperti itu, kita punya ciri khas Islam, bukan ulang tahun, tidak ada, Rasulullah tidak pernah ulang tahun, sahabat tidak pernah ulang tahun, semuanya tidak pernah ulang tahun. Imam Syafi'i tidak pernah ulang tahun, Imam Hambali tidak pernah ulang tahun, Imam Malik tidak pernah ulang tahun, Imam Abu Hanifah tidak pernah ulang tahun, Imam Nawawi tidak pernah ulang tahun, semuanya tidak pernah ulang tahun, tidak ada ulang tahun. Ibnu Hajar tidak pernah ulang tahun. Jadi ulang tahun itu hukumnya haram, tidak boleh diadakan, tidak boleh hadir. Mudah-mudahan semua hati dibuka untuk kembali kepada ciri-ciri Islam dan meninggalkan ciri-ciri kafir. InsyaAllah kalau kita mengamalkan Islam dengan ikhlas, kita akan merasakan lezatnya iman, manisnya iman. Seperti itu. Karena Rasulullah telah memprediksi jauh-jauh hari bahwa banyak orang Islam yang niru-niru orang kafir. Beliau bersabda, La tarkabunna sanana atau sunana mangkana qablakum adwal kuddah bil kuddah hatta la ta'law dakhalu juhra dubbin la dakhaltumuh au kama qal alaih salatu wassalam. Sungguh kamu akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kamu sedikit-sedikit. Sedepak demi sedepak. Setapak demi setapak kamu akan ikuti. Sampai-sampai mereka masuk lubang biawak pun kamu ikut lubang biawak. Kebiasaan mereka. Lalu para sahabat bertanya, Al-Yahud wa Nasara, apakah yang anda maksud adalah Yahudi dan Nasrani wahai Rasulullah? Beliau bersabda, qala faman. Siapa lagi kalau bukan mereka? Iya, akan mengikuti mereka. Sekarang jelas, ulang tahun adalah kebiasaan Yahudi, Nasrani, sekarang diikuti oleh orang Islam dengan acara-acara begitu. Atau kalau tidak ulang tahun diganti istilahnya tasyakuran. Tapi intinya adalah ulang tahun sama saja. Yang jadi masalah bukan namanya, yang jadi masalah adalah maknanya, hakikatnya. Marilah kita kembali kepada kejayaan Islam. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, fama bataghainal 'izzata bighairi al-Islam adallanallahu." Kami adalah kaum yang oleh Allah dimuliakan dengan Islam. Kalau kita mencari kemuliaan dengan selain Islam, Allah akan menghinakan kami, menghinakan kita. Kita ini mulia dengan Islam kita, aziz, izzah dengan Islam. Kalau kita mencari yang selain Islam, model-model selain Islam, tasyabbuh dengan selain Islam, kita akan hina. Ya, semoga jelas, semoga bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kita istiqamah dalam Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih cinta Allah dan Rasulnya daripada yang lainnya. Sampai kita mati ketemu Allah nanti. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz. Yang dipilih Allah. Anak saya kadang ingin tidur di rumah neneknya. Tapi saya larang karena neneknya sering tidak kontrol jika berbicara. Gimana Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah menjadikan kita istiqamah di dunia dan di akhirat. Jadi anaknya dilarang tidur di rumah neneknya karena neneknya sering tidak kontrol kalau berbicara. Bagaimana? Ya tidak apa-apa. Jadi anda melarang ini ada sebabnya. Karena mungkin neneknya tidak mendidik begitu. Atau seandainya terpaksa harus nginep di rumahnya nenek, ya neneknya diberitahu. Nenek diberitahu. Agar supaya kalau ngomong itu terkontrol. Jadi tidak apa-apa. Negur orang itu tidak apa-apa. Sifat terbuka itu perlu diamalkan. Sifat terbuka itu perlu dilestarikan. Yang penting tetap menjaga kesopanan, menjaga akhlak, begitu. Terbuka tapi tetap akhlak, tetap arif, tetap bijaksana. Ya, fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dicintai Allah, bagaimana jika seorang ayah terlalu mengekang keinginan anaknya? Keinginan yang diambil anak harus atau persetujuan ayahnya, walaupun hal-hal yang sepele dan mudah dilakukan anak. Terkadang keputusan si ayah berlawanan dengan keinginan anak. Bagaimana anak bisa mandiri dan tidak minder jika keinginan dan keputusannya selalu atas dasar keinginan orang tuanya? Terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencintai Anda dan kita semuanya. Jadi di sini orang tua terlalu mengekang anak. Semuanya harus selalu sesuai dengan keinginan orang tuanya, ayahnya. Masalah-masalah sepele harus sesuai dengan keinginan dengan keputusan ayahnya. Ini tidak benar. Ini melanggar dari Islam, melanggar sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melanggar ajaran Quran, melanggar ajaran sunnah, melanggar, mendolimi anak, merusak jiwa anak, merusak rohnya anak, merusak badannya anak dan yang lainnya. Jadi orang tua itu bukan seperti raja yang berlaku seenaknya kepada budaknya. Orang tua, para bapak, para ibu diberi oleh Allah anak itu sebagai nikmat dan amanah. Nikmat untuk disyukuri dan amanah untuk dijaga. Bukan untuk didolimi seperti ini. Jadi orang tua tidak berkehendak untuk tidak mempunyai kekuasaan untuk mendolimi anak seperti ini. Biarkan anak-anak dengan keinginannya, dengan keputusannya. Yang penting orang tua tetap mengontrol, dikontrol oleh orang tuanya. Kalau ada yang nyimpang diarahkan, ada yang maksiat dikembalikan kepada taat, begitu. Karena orang itu tidak bisa sama, orang tua itu tidak bisa mengharapkan anaknya sama dengan dia, tidak bisa. Kenapa? Karena masing-masing orang itu berbeda, wataknya, sifatnya, akhlaknya, semuanya, lingkungannya, pergaulannya berbeda. Jangankan sifatnya, sidik jari, orang itu berbeda semuanya. Sidik jarinya orang semuanya berbeda, bagaimana disuruh sama? Jadi ini memang kalau anak selalu dikekang seperti ini, nanti akhirnya dia tidak mandi, dia minder, tidak bisa ngambil keputusan. Dan ke depan dampaknya kasihan anak ini, tidak bisa apa-apa nanti. Jadi perlu anak itu diberi kemandirian, dibesarkan hatinya, diberi kepercayaan. Orang tua jangan mengekang, biarkan anak jalan sendiri. Orang tua itu mengontrol, kalau ada yang nyimpang diarahkan, begitu. Karena kalau dikekang nanti anak tidak bisa apa-apa, nanti bodoh anaknya. Tidak kreatif, tidak inovatif. Jadi seperti itu, jadi orang tua jangan berbuat zalim kepada anak-anak. Biarkan anak-anak mengambil keputusannya sendiri. Orang tua itu mengontrol, mendoakan, dan memberikan masukan-masukan. Beda pendapat antara anak dengan orang tua itu tidak apa-apa. Beda pendapat boleh saja. Yang penting tetap dalam koridor syar'i, akhlak, sopan, ya, arif, bijaksana, seperti itu. Ya, mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua menjadi orang-orang tua yang bijaksana sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, bagaimana cara mendoakan saudara yang meninggalnya ketika usia 1 tahun? Dan apakah doa saya sampai kepadanya karena dia belum mengenal saudaranya? Terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Mengenai doa ya, doa di antaranya ketika salat jenazah anak kecil itu kan ada. Rasulullah mengajarkan, silakan Anda buka di kitab Hisnul Muslim doa dan wirid. Itu ada doa untuk anak kecil yang mati. Allahumma ij'alhu faratan wa dhukran liwalidayhi wa syafi'an mujaban. Allahumma taqil bihi mawazinahuma walhaqqa bisalihis salihin waj'alhu fi kafalati ibrahim. Jadi doakan mudah-mudahan anak ini oleh Allah dipelihara, diasuh oleh Nabi Ibrahim dan mudah-mudahan nanti bisa memberi syafaat kepada orang tuanya. Jadi begitu, dan doa-doa Anda sampai, doa dari orang Islam ke orang Islam itu sampai. Yang penting sesuai dengan tata cara doa. Ya, fadhil. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah. Gimana Ustaz, orang yang sudah sadar tapi belum bisa sholat, apakah dia sudah Islam apa belum? Dia mau diajari sholat tapi yang ngajari enggak. Enggak ada karena dia terputus ini ya. Iya. Enggak terbaca ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada kita semuanya. Jadi orang masuk Islam alhamdulillah bersyahadat ya Islam. Hanya saja setelah syahadat maka dia harus melakukan konsekuensi syahadat. Sholat, puasa, zakat, haji dan yang lainnya. Dan diajari ya. Kalau yang ngajari enggak ada enggak mungkin, insyaallah ada. Anda tinggal di mana? Kalau Anda tinggal di kota, insyaallah yang ngajari ada. Ini ada sambungannya baru masuk ini. Karena dia masih dalam suasana orang kafir, saya mau ngajari tapi jarak saya sama dia beda provinsi. Gimana hukumnya Ustaz? Wassalam. Ya, walaupun bukan Anda ya di sana, di provinsi sana, di mana dia tinggal, entah di Kalimantan, Sumatera, di Irian Jaya, di Timur-Timur, ada yang ngajar. Yang ngajar ada. Jadi cari di sana guru untuk belajar, belajar ngaji, belajar sholat, dan yang lainnya. Jadi ada ya, jangan bilang tidak ada. Tinggal mau atau tidak mau, ada. Insya Allah ada yang ngajar. Fadol, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana caranya memotivasi anak yang punya kekurangan fisik atau cacat agar tidak minder? Adakah kisah dari para sahabat? Jazakumullah khair atas penjelasannya. Wassalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengenai anak yang kekurangan fisik atau cacat ya, bagaimana supaya enggak minder? Apakah ada kisah-kisah dari sahabat? Ada kisah-kisah dari salafus soleh ya tentang anak-anak yang seperti ini ada. Tidak menghalangi mereka. Jadi ada yang cacat, ya, ada yang cacat misalnya cacat tidak bisa melihat, buta. Tapi mereka masya Allah buta matanya, tapi hatinya bisa memandang lebih tajam. Baik dari kalangan salafus soleh atau dari kalangan orang-orang sekarang lagi yang a'raj. A'raj itu pincang, pincang kakinya pincang kalau jalan. Tapi masya Allah ilmunya luar biasa jihadnya. Cerita-cerita begini banyak, baik dari kalangan sahabat atau dari kalangan orang sekarang. Contohnya Syekh bin Baz saja. Syekh bin Baz itu umur 19 tahun, matanya buram. Umur 20 tahun buta total. Matanya buta, tapi hatinya memandang tajam. Ilmunya mendalam, luar biasa. Sampai menjadi ulama yang dijadikan rujukan oleh dunia internasional. Ya. Kemudian juga itu. Jadi banyak ya, silakan. Banyak di kalangan salafus saleh cerita-cerita seperti ini. Yang buta, yang pincang. Atau juga cacat-cacat yang lainnya yang itu tidak menghalangi mereka. Yang penting adalah jiwanya. Yang penting tidak cacat jiwanya. Fisik, yang penting jiwanya tidak. Jiwa berpengaruh. Berapa banyak orang-orang yang fisiknya cacat tapi jiwanya sama sekali tidak cacat. Benar-benar dia oleh Allah diberi kelebihan luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang fisiknya normal. Ya, mudah-mudahan Allah membimbing kita semua. Dan mudah-mudahan memberikan kebesaran hati kepada siapa saja yang mempunyai hati kecil. Memberikan kebesaran jiwa kepada siapa saja yang mempunyai jiwa yang kecil. Sehingga menjadi besar, menjadi luas, seluas samudra, tegar setegar karang. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Ustaz, ana mau tanya. Ustaz, bagaimana caranya menghadapi murid yang tidak mau mengaji jika ana tidak masuk ngajar? Soalnya anak kadang kala ada aktivitas lain, padahal di TPQ itu ada dua guru. Jazakumullah khair. Kasihan. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafiq barakallah. Jadi ini anaknya fanatik kepada gurunya ya. Kalau gurunya enggak masuk, enggak mau ngaji ke guru lain. Nah, berarti anak seperti ini perlu dihilangkan sifat ketergantungannya. Jadi sifat ketergantungannya kepada Anda perlu dihilangkan pelan-pelan, ditanamkan kepada mereka bahwa kedua guru yang lain itu sama juga dengan saya. Kalau saya tidak masuk, mereka ibaratnya adalah saya. Seperti jadi ketergantungan perlu. Kalau ketergantungan seperti itu nanti repot. Jadi kalau Anda tidak ada, mereka tidak mau ngaji lagi. Jadi ditanamkan kepada anak-anak, tidak boleh sifat tergantung kayak gitu, bahwa semua guru itu sama. Mungkin ada kurang lebihnya, itulah manusia. Yang ini mungkin lebihnya di sini, kurangnya di situ, itu kurangnya di situ, lebihnya di sini, seperti itu. Sehingga anak-anak tidak membeda-bedakan gurunya, tetap dia mau ngaji kepada siapapun, intinya adalah ngaji. Ya. Fadol. Assalamualaikum, bagaimana hukum menjenguk orang sakit non-muslim dan mendoakan kesembuhan? Semoga lekas sembuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjenguk orang sakit non-muslim itu boleh ya, menjenguk orang sakit boleh. Kayak tadi Rasulullah menjenguk anak Yahudi boleh. dan mendoakan kesembuhan tidak apa-apa, semoga lekas sembuh tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu mendoakan semoga Allah mengampunimu, semoga Allah merahmatimu, tidak boleh. Kalau semoga lekas sembuh tidak apa-apa, atau semoga mendapat hidayah petunjuk dari Allah tidak apa-apa, itu penting ya. Semoga Allah memberi hidayah kepadamu, itu bagus sekali. Ya, saya kira cukup itu dulu. Ya, insyaallah dilanjutkan pada waktu berikutnya nanti, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqamah sampai berjumpa dengannya. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah, semoga Allah mendengarkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ihfaz auladana min kulli su'in wa baliyah. Allahumma ihfazhum wa la tadurrahum. Allahumma irzuq auladana as-sihhah wal 'afiyah wa thabat wal istiqamah. Allahumma ihdi auladana ila siratikal mustaqim. اللهم اجعلهم مطيعين لك ولرسولك واجعلهم بارين للوالدين واصل الأرحام. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Rabb kami, karuniakanlah kepada kami daripada istri-istri dan anak-anak kami yang menjadi permata hati kami di dunia dan di akhirat. Jadikanlah kami imam pemimpin orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, jagalah anak-anak kami, peliharalah anak-anak kami dari segala bala, segala bencana dan segala yang membahayakan mereka. Berikanlah kepada anak-anak kami, ya Allah, sehat walafiat, selamat, sejahtera, teguh dan istiqamah. Bimbinglah anak-anak kami semuanya, ya Allah, ke jalanmu yang lurus. Jadikanlah mereka taat kepadamu, taat kepada Rasulmu. Mereka berbakti kepada kedua orang tua dan selalu menyambung tali silaturahim. Nastaudiuhumullah alladzi la tadi wa da'u fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Ya Allah, kami titipkan anak-anak kami kepadamu karena kami yakin titipan-titipan padamu tidak akan kau sia-siakan. Allah adalah sebaik-baik penjaga, pemelihara, dan engkau ya Allah adalah yang maha penyayang di antara para penyayang. Ya Allah, kumpulkanlah kami dengan semua keluarga kami di dunia dan di akhirat di syurga-Mu nanti, ya Allah, bersama-sama Rasul-Mu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu husnul khatimah, penutup umur yang baik, dan kami berlindung kepada-Mu daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.